أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة yang dimuliakan Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapat kebaikan dari Allah, Allah Ta'ala jadikan dia faham, mengerti agama ini. Namun bagaimana mungkin hamba akan mengerti agama kalau tidak mau mengkaji? Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh ini hal yang sangat menakjubkan, mengherankan. Seorang ingin kebaikan tapi enggan menempuh jalan untuk mencapai kebaikan. Kita ingin dapat kebaikan dari Allah tapi banyak enggan duduk dalam majlis ilmu. Ini adalah sangat bertentangan tentunya dengan keinginan dirinya. Maka hadirinya dimuliakan Allah, seorang mukmin yang shadiq, yang jujur, tentunya dia tidak akan mengingkari hatinya dan dirinya. Kalau benar jujur ingin kebaikan, tentunya tidaklah mungkin akan lari meninggalkan majlis ilmu yang itu adalah sarana untuk kebaikan dan mencapai kebaikan dari Allah Ta'ala. Kecuali uzur. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan ini sering berulang kita mendengar, hukum menuntut ilmu fardu, bukan sunnah, bukan mustahab, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi sungguh hadirin, kita semua butuh ilmu. Seperti kita hari-hari butuh makan, butuh minum diri kita agar sehat. Bahkan kita memilih makanan yang baik, minuman yang baik agar sehat. Namun kita membiarkan jiwa ini, ilmu enggak pernah kita mau mengambilnya. Hadirin, pada sudah ada di tempat majelis ilmu kemudian meninggalkan majelis ilmu. Ini tentunya adalah perkara kemungkaran yang harus kita perbaiki dan kita benahi. Jangan nunggu murka Allah. Lalu apa kata Allah? Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sendiri menjauh dari petunjuk, menyimpang dari petunjuk, Allah selewengkan mereka dari petunjuk Allah Ta'ala. Wal'iyadzu billah, ini yang kita takut. Orang yang jauh datang sengaja ke majlis ilmu, yang di majlis ilmu datang pergi menjauh. Ini adalah perkara mungkar yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Kita tidak ingin Allah murka lalu Allah menjauhkan kita dari ilmu. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baina yaday sa'ah yurfa'ul ilma. Menjelang kiamat terjadi, ilmu akan diangkat Allah Ta'ala. Yaksurul jahla, akan menyebar kejahilan. Jangan sampai ini tanda-tanda ketika seorang mengaku ahlus sunnah kemudian dia meninggalkan majlis ilmu begitu mudah. Ini perkara yang tidak bisa dibiarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga ini nasihat bisa didengar dan bisa diamalkan bersama untuk kita sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena kita tidak ingin dapatkan murka Allah disebabkan kita mengerti ilmu, kita melanggar apa yang kita tahu. Kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis yang kedua dalam pembahasan bab amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah telah mengutus di tengah-tengah umatnya sebelumku kecuali bagi nabi tersebut ada sekelompok orang yang menjadi hawariyun, sahabat setianya, pengikut setianya, wa ashabun yakhuduna bi sunnatihi, dan sahabat yang akan mengambil sunnahnya, yaqtaduna bi amrihi, dan selalu mengikuti jejak langkahnya, mengikuti perintahnya. Thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian terjadi sepeninggal mereka pengganti atau generasi, di mana generasi tersebut yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan perkara yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa menjihadi mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin. Dan barang siapa menjihadi mereka dengan hatinya, dia adalah mukmin. Dan barang siapa menjihadi mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin. Walaysa wara'a dhalika min minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada di belakang itu dari keimanan sebesar biji sawi pun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali mengutus di tengah-tengah umat seorang nabi, pasti dari nabi itu ada pengikut setianya, walaupun sedikit jumlahnya. Dan banyak sedikitnya jumlah pengikut nabi bukan menjadi ukuran berarti nabi itu benar atau salah, karena salah benar bukan dilihat dari banyaknya pengikut, namun dari kebenaran yang dia ikuti. Dan nabi-nabi yang Allah utus seperti yang kita dengar dalam firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, benar-benar kami utus pada tiap-tiap umat seorang nabi yang menyeru umatnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi taghut. Tidak ada satu umat pun kecuali ada pada mereka diutusnya nabi oleh Allah untuk menegakkan hujjah bagi mereka agar mereka bisa ibadah kepada Allah dengan benar. Namun kebanyakan dari umat itu ingkar, tidak menaati nabinya, tidak mengikuti jejak nabinya, sehingga sekian banyak umat telah Allah binasakan disebabkan mereka menyelisihi nabi yang Allah utus pada mereka. Mereka tetap mengikuti tradisi dan agama moyang-moyang mereka yang mereka menyembah berhala dan yang semisalnya, jauh dari petunjuk nabi yang Allah utus padanya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap wafat seorang nabi atau seorang rasul, Allah pun kemudian mengutus rasul yang berikutnya dan berikutnya, sehingga sambung menyambung Allah utus nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia ini yang semuanya sama. Mereka diutus, dakwah mereka satu, mengajak, menyeru manusia hanya untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka supaya menjauhi segala macam bentuk tauhid, peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup kenabian dan kerasulan. Lalu siapa penerus sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ialah dia, para sahabat-sahabatnya yang diikuti kemudian oleh orang-orang sesudahnya, para tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in, dan kemudian para ulama yang mereka selalu mengambil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lah yang dikatakan warasatul anbiya. Mereka dikatakan pewaris para nabi. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang bapa di antara kalian atau dari bangsa kalian, dari bangsa Arab saja. Tidak itu. Namun dia adalah utusan Allah. Dia adalah penutup para nabi. Allah nyatakan beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, dan beliau penutup para nabi, sehingga tidak ada lagi seorang nabi pun yang Allah pilih, yang Allah utus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirinya dimuliakan Allah, siapakah yang meneruskannya? Tentunya para ulama di masa kita ini, yang mereka menjadi orang-orang yang meneruskan pewaris nabi. Ilmu yang mereka sampaikan adalah apa yang disampaikan Nabi. Amal yang mereka lakukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingin masuk dalam golongan orang-orang yang masuk dalam golongan pewaris Nabi. Yakni kita inginkan diri kita termasuk yang Allah pilih menjadi orang-orang yang berilmu, yang dengannya Allah akan mengangkat derajat kita. Hadirin, kita semua mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya cinta perlu bukti. Pengakuan perlu kenyataan. Mana kenyataannya? Mana buktinya? Kalau kita benar cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tidak hanya mengambil sebagiannya, sebagian yang lain kita tidak peduli. Tapi kita ambil semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, ini sudah Allah perintahkan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Apa yang disampaikan padamu, yang diperintahkan rasul kepada kalian, ambil. "Wa man nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarangnya, kau tinggalkan. Hadirinya dimuliakan Allah, sungguh betapa banyak ilmu yang belum kita dapat, ilmu yang belum kita kaji. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Al-ilmu kasirun wal umru qasirun." Ilmu betapa luas, betapa banyak yang harus kita pelajari, sedang umur betapa pendek umur kita yang kita punya ini jatahnya. Karena itulah ambil ilmu yang terpenting. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, kita hanya mengambil ilmu hanya bainal maghrib wal isya. kesempatan kita mengambil ilmu hanya antara maghrib dan isya pada umumnya di tempat kita ini. Ya, kajian yang kita sampaikan rata-rata asatidah menyampaikan ba'dal maghrib sampai isya. Kalau yang ini juga kita tinggalkan, lalu kapan lagi kita dapatkan? Umur sudah pendek, ilmu masih belum bisa kita dapat semua, ada kesempatan kita lewatkan, lalu mau kapan dapatnya? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mestinya kita berihtimam, kita sangat-sangat perhatian dengan waktu yang begitu singkat, hanya paling 40 menit kita duduk sesaat untuk kita sama-sama mengkaji ilmu. Yang ini kita harapkan semoga akan menjadi tambahan timbangan amal kita di sisi Allah, memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah. Siapa tahu kalau kita setelah duduk dalam majelis ilmu itu akhir dari kehidupan kita, kita menutup dengan khusnul khatimah, menutup dalam keadaan kita sedang taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan kita duduk dalam majelis ilmu, perkara-perkara yang kita luput, yang kita keliru, kita salah, menjadikan terang, dan kita segera niat bertaubat. Kita tidak tahu hadirin kapan kita menutup hidup ini. Karenanya kita lihat para sahabat duduk dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu siang malam. Yang memisahkan mereka waktu tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka secara umum. Ya. Dan beliau Rasulullah banyak bersama para sahabat menyampaikan ilmu, dan sahabat begitu semangat menerima ilmu. Sehingga merekalah orang-orang yang meraih kemuliaan. Karenanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mengkhabarkan dalam suatu hadis, yahmilu hadal ilma min kulli khalfin uduluhu, yang akan membawa ilmu yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah orang-orang yang adil di antara mereka, yakni para ulama. Kita jangan mengatakan saya enggak mungkin jadi ulama, hadirin, kalau kita tidak sampai menduduki tingkatan para ulama seperti ulama-ulama yang kita kenal dari para masyayikh, ya. Minimalnya kita punya ilmu yang menyelamatkan diri kita dari kebodohan kita. Karena Allah katakan secara umum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian, dan yang Allah beri dia ilmu, Allah angkat lebih tinggi derajatnya. Ini yang kita cari, ini yang kita tempuh. Walaupun kita tidak mendapat gelar oh ulama fulan, fulan, bukan gelar itu, karena sungguh hadirin, bukan dunia menjadi tujuan ilmu yang kita pelajari, namun kemuliaan di sisi Allah yang kita harapkan tentunya. Nah, hadirnya dimuliakan Allah, dalam hadis yang kita bahas ini Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa siapa yang menginginkan keselamatan, hendaknya ia ikutilah manhaj atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu yang Allah jadikan pada tiap nabi dan para rasul. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu punya orang-orang Hawari yang selalu setia membela kepada Nabi yang Allah utus, sehingga Allah pun menyeru kepada kita untuk menjadi seperti mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Allah menyeru wahai orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong-penolong Allah Ta'ala, sebagaimana Isa putra Maryam dia sampaikan kepada kaum Hawari, sahabat-sahabat setianya, pengikut setianya. Apa kata Nabi Isa putra Maryam? Allah sebutkan, man ansari ila Allah, siapa di antara kalian akan menjadi penolong Allah? Maka qalal hawariyun, orang-orang hawariyun, mereka pun mengatakan, nahnu ansarullah, kami siap menjadi penolong Allah. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, dengan kesungguhannya mengikuti ajaran nabinya dengan sesungguh-sungguhnya, membela nabinya, Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka. Naam. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Allah mengokohkan mereka dan Allah menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti itu pula Nabi Muhammad SAW di awal beliau menyerukan dakwahnya, sungguh betapa berat tantangan yang dihadapinya. Kemudian satu-satu orang menyatakan keislamannya dan menjadi sahabat Nabi SAW, terus bertambah-bertambah jumlahnya, sampai pada akhirnya Allah uji dengan perang Badar. Ternyata Allah menolong kaum mukminin, memberikan kemenangan. Terus bertambah-bertambah dan semakin berat tantangannya, hingga hadirnya dimuliakan Allah, Allah terus memberikan pertolongan dan kemenangan. Dan ini janji Allah Ta'ala. Tentunya kita pun demikian. Apalagi kita di zaman ini hadirin, zaman ketika kita tahu sendiri di mana musuh-musuh Islam yang sudah Allah katakan walan tardu'an kal yahud walan nasara, tidak akan mungkin ridho pada kalian mereka Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikuti mereka punya agama, punya millah. Hadirin, ini besar. Ditambah lagi munculnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Muncul lagi mereka orang-orang yang mereka ini dari kalangan muslimin, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 72 golongan. Semuanya tentunya akan menjadikan penghalang dan bahkan memusuhi golongan yang satu. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana alihi wa ashabi, yang aku ada padanya dan para sahabatku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita hadapi munculnya kelompok ateis komunis yang terus mereka dengan gigih memperjuangkan ideologinya dan memperjuangkan cita-citanya untuk merebut kekuasaan di negeri yang kita cintai ini, dan ingin kembali mereka menegakkan komunisme di negeri ini. Apakah kita kaum mukminin membiarkan diri kita jahil, bodoh, tidak mengerti agama, sehingga kita mudah diadu domba, kita mudah dipecah belah? Jangan. Kalau kita sebagai orang tua yang sekarang sadar dan mengerti geliat dan gerak mereka yang sudah demikian nampak, kemudian kita lalai dan anak-anak kita pun mengikuti kelalaian kita, bahaya. Sungguh yang menjadi sasaran komunis muslimin sasarannya, begitupun yang menjadi sasaran rasionalis dari kalangan liberalis, ya, juga muslimin. Begitu punya sasaran kader-kader, ya, teroris, khawarij, muslimin yang jadi sasarannya. Yang akan dirusak Yahudi dan Nasara, muslimin. Dan hadirin, dari kalangan muslimin sendiri muncul kebid'ahan yang demikian banyak. Sehingga kalau kita tidak sungguh-sungguh mengkaji ilmu, mana mungkin kita akan bisa menolong agama Allah. Sedangkan kita dia bisa bedakan mana yang sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana hak, mana batil. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang ingin selamat, kembalilah berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, bahwa sebaik-baik manusia, ya, sepeninggal nabi adalah para sahabatnya. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi yang hidup bersama nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Kita ingin enggak untuk bisa seperti mereka? Hadirin, mestinya di dalam hati kita tertanam keinginan untuk kita ingin dapatkan kebaikan seperti kebaikan didapatkan para sahabat. Begitu pula yang kita anjurkan pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, ingin supaya mereka seperti mereka juga, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala telah mengingatkan kepada kita, la yasluh akhiru hadil ummah illa bima saluha awaluha, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dia apa? Kembali seperti apa yang telah baik umat awalnya. Artinya kita akan dapatkan kebaikan kembali seperti mereka para sahabat dapatkan kebaikan kalau kita kembali seperti mereka. Semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmu dan beramal di atas ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengingatkan setelah generasi yang baik-baik ini yang beliau katakan sebaik-baik generasi, generasiku yaitu para sahabat, summal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka para sahabat itu para tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Kemudian kata beliau, summa inna takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian muncul sesudah mereka generasi, generasi yang mereka itu yaquluna ma la yaf'alun. Mereka bicara tapi tidak mereka lakukan. Yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sudah terjadi di zaman kita tentunya. Dan ini bukan berita-berita biasa, berita nubuwah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, semakin jauh masa dari masa kenabian, maka semakin banyak orang meninggalkan sunnah nabinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Allah tegur kita dalam firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab. Allah katakan, apa belum waktunya, apa belum saatnya kalian kaum mukminin tunduk hati kalian ya terhadap kebenaran yang Allah turunkan? Apakah belum saatnya kalian untuk tunduk dan taat dengan yang Allah turunkan, dengan kebenaran yang Allah turunkan? Jangan kalian menjadi seperti mereka ahli kitab. Fatala alaihimul amad, ketika lama mereka ditinggal wafat oleh nabinya. Fakasat qulubuhum, jadilah keras hati mereka. Fakasiru minhum fasikun, maka mereka kebanyakan menjadi fasik kembali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang terjadi. Semakin jauh masa dari kenabian, bukan semakin baik umat ini, tentunya semakin buruk keadaannya. Karena apa? Ilmu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, kalau dulu para sahabat terima ayat, terima sabda Nabi SAW, langsung mereka paham. Ini sekarang di zaman kita harus banyak penjelasan-penjelasan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi dan kita tentunya tidak ingin menimpa diri kita fitnah ini yang akan membawa pada kesesatan disebabkan mengikut hawa nafsu. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul di umat ini sepeninggal generasi yang terbaik, generasi manusia yang kemudian muncul orang yang banyak menyandarkan kepada Islam, ucapannya ucapannya bagus namun perbuatannya kebalikannya, wal'iyadu billah. Ya, sampai mereka apa, hadirinya dimuliakan Allah, mereka meninggalkan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melanggar yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan bid'ah itu hasanah, baik. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dan hadirin, kemudian perhatikan dalam hadis ini pula beliau mengingatkan kepada kita haram. Tidak boleh kita berbicara apa yang kita tidak melakukannya, karena ini akan mengundang kemurkaan Allah. Dan tidak boleh kita melakukan perkara yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ini juga akan mendatangkan murka Allah. Sehingga tidak mungkin seorang selamat dari perkara ini kecuali dia punya ilmu yang bisa dengannya memilih dan memilah mana yang Allah perintah, mana yang tidak, mana yang dilarang, mana yang tidak. dengannya dia akan bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Dan ini yang Allah katakan dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta. Engkau istiqomahlah seperti yang Allah perintah. Wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang tidak mengerti tentunya akan melanggar. Karena itulah kebanyakan pelanggaran, sebab pertama karena tidak tahu dia melanggar. Yang lebih parah sudah tahu dilanggar. Ini lebih parah lagi, dia sudah tahu, sudah dia sampaikan tapi dia melanggar. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamal afiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti halnya kita jangan sampai tahu kewajiban kita menuntut ilmu, tahu kebutuhan kita akan ilmu, tapi kita mudah meninggalkan majlis ilmu. Jangan. Ya, sungguh ini seperti orang ya lapar, kemudian dikasih makanan malah lari. Kira-kira ini orang jujur kah orang dusta? Bilang saya lapar, ini makanan, dia lari meninggalkan makanan. Saya haus, ini air, dia lari enggak mau minum. Ini orang jujur kah dusta? Hadirin, saya pengin pintar, saya pengin mengerti. Ini ilmu, dia lari menjauh. Tak mungkin ilmu bisa didapat. Jangan mengira dengan berjalan akan datang sendiri ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena kata beliau, al-ilmu bita'allum, ilmu hanya kau dapatkan dengan belajar. Bagaimana cara belajar yang harus kita tempuh? Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memerintahkan kepada kita supaya apa? Kita menjihadi mereka, orang-orang yang menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang menjihadi mereka dengan tangannya, dia mu'min. Tentunya ini penguasa seperti Raja Saudi yang menegakkan mereka para teroris, ditegakkan hukum bagi mereka para teroris yang ada di negeri tersebut. Sampai sekian orang dieksekusi hukum mati sebab melakukan tindakan teroris, teror yang waktu berlalu. Ya, dan mereka tuh bukan dari muslimin, pelanggaran itu pelanggaran berat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan kita bersyukur di negeri kita juga pemerintah mampu melakukan itu. Orang-orang yang mereka melanggar teror di negeri ini, mereka ditangkap, mereka di ya penjara dan sebagainya. Ini kewenangan penguasa memang. Sehingga kita pun tentunya mendukung upaya mereka para penguasa ketika mereka ingin melakukan tindakan yang sesuai dengan syariat. Ya, untuk memerangi teroris, ya. Demikian pula memerangi komunis tentunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena ini mengancam stabilitas bangsa kita, termasuk separatis tentunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak punya kekuasaan untuk dengan tangan kita merubah hal yang demikian itu, paling tidak dengan lisan kalau kita mampu, ilmunya kita punya. Ya, ini apa? Sampaikan kepada umat ini bahaya komunisme, bahaya terorisme, bahaya liberalisme, yang ini semua akan menjauhkan muslimin dari Islam. Komunis mengajak anti Tuhan, liberalisme mengajak manusia bebas, ya. Sedangkan terorisme mengajak manusia untuk bertindak sewenang-wenang melampaui batas. Semua keliru. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan bisa menegakkan ini, hadirin? Yang ketiganya, kalau kita tidak mampu dengan kekuatan, tidak mampu dengan lisan, dengan hati kita ingkari. Nah, bagaimana hati kita akan mengingkari kalau kita enggak mengerti? Hadirin yang dimuliakan Allah, sasaran dari pemahaman ideologi mereka, orang-orang liberalisme, demikian pula orang rentalis, orang-orang komunis, itu cari orang-orang mukmin yang lemah imannya, yang lemah ilmunya, sehingga mereka jadi sasaran ideologi untuk masuk pada mereka. Jangan kita kemudian membiarkan diri-diri kita dan anak-anak kita juga lemah, hadirin, karena sungguh kebodohan adalah merupakan kerugian yang besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai beliau mengatakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, tidak ada lagi di balik itu keimanan sebiji sawi pun. Artinya dengan tangan tidak mungkin, lisan tidak mampu, hati pun tidak bisa mengingkari. Maka sungguh kata beliau, imannya sangat lemah, hampir tak ada sisa, nyaris tak ada lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita biarkan diri kita masuk golongan yang ini. Perbaikilah mari, semangatlah kembali kita mengkaji ilmu. Karena sungguh ketika kita sungguh-sungguh mengkaji ilmu, Allah pun akan janji, intan surullah yang surkum. Kalau kau benar menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Kita menghadapi perkara besar di hadapan kita hadirin. Kalau kita tidak serius mengkaji ilmu agama Allah, lalu siapa yang akan mengkajinya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengamalkannya, siapa yang akan melakukannya? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi nasihat yang bermanfaat, khusus bagi kami dan keluarga, juga bagi kaum muslimin yang mendengarnya. Semoga Allah bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya untuk kepada kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.